Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 28 Januari 2017, dibacakan Ardiansyah. Polresta Banda Aceh tangkap 9 pengguna narkoba. Rakyat Papua tolak petisi kemerdekaan yang digalang OPM. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membantah menerima suap. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumale. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, personel Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh menangkap 9 pengguna narkoba secara terpisah dalam rentang 3 hari terakhir. 9 tersangka narkoba jenis sabu-sabu berusia 19 hingga 31 tahun. Dari para tersangka, polisi mengamankan beberapa gram sabu-sabu, alat isap, uang tunai, dan telepon genggam. Kepala Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh, Kompol Syafran, mengatakan, adapun 9 tersangka narkoba yang ditangkap yakni berinisial JL, S, U, AR, MM, BI, HN, dan MR, semuanya warga Aceh Besar, serta tersangka AA, warga Banda Aceh. Kompol Safran mengatakan, dari 9 tersangka, 6 diantaranya ditangkap saat pesta sabu-sabu di sebuah rumah bantuan tsunami di Kampung Menasah Kulam, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, Rabu lalu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 9,9 gram sabu-sabu, alat isap, telepon genggam, dan uang sebanyak Rp700.000. Selain 6 tersangka, polisi juga menangkap 3 tersangka pengguna sabu-sabu lainnya pada 2 tempat terpisah di Aceh Besar dan Banda Aceh pada 24 dan 25 Januari 2017. Ketiganya ditangkap saat transaksi sabu-sabu. Dari tangan ketiganya, petugas mengamankan barang bukti 2 paket sabu-sabu seberat 0,28 gram dan 0,26 gram. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sudarlun, organisasi Papua Merdeka atau OPM pimpinan Benny Wenda yang bermukim di Inggris menggalang petisi online untuk kemerdekaan Papua. Sejumlah rakyat Papua menolak petisi itu. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa Papua sudah final menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi penolakan puluhan warga Papua digelar di perbatasan RI Papua Nugini, tepatnya di kampung Skopru Kerum, sekitar 200 meter dari markas OPM Victoria Papua Nugini pada Jumat kemarin. Herman Yoku, mantan aktivis OPM, mengatakan mereka menolak segala kegiatan OPM termasuk pembuatan petisi online untuk kemerdekaan Papua karena Papua merupakan bagian NKRI yang sah dan diakui dunia. Herman mengatakan rakyat Papua tidak lagi menginginkan janji dari sekelompok orang tentang kemerdekaan Papua. Ia juga meminta jangan lagi ada kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk menyuarakan kemerdekaan Papua, karena rakyat Papua merupakan rakyat Indonesia. Sudarlun, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membantah menerima suap. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini tidak terima dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikatakannya seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta Jumat kemarin. Seusai diperiksa, Patrialis ditahan oleh KPK. Patrialis justru menganggap dirinya sebagai korban, bukan seorang pelaku korupsi. Ia meminta agar para hakim Mahkamah Konstitusi dan masyarakat memahami bahwa dirinya sedang mendapat perlakuan yang tidak adil. Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan Rabu lalu. Patrialis ditangkap setelah diduga menerima suap $20.000 Amerika Serikat dan $200.000 Singapura atau senilai Rp2,15 miliar. Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Perkara gugatan yang dimaksud ialah uji materi nomor 129/PUU/12/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang nomor 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sudarlun Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat kemarin kembali memeriksa pengusaha impor daging Basuki Hariman yang diduga sebagai penyuap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Basuki diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Patrialis Akbar. Pemeriksaan terhadap Basuki dilakukan maraton. Pada Jumat pagi Basuki kembali diperiksa untuk pendalaman kasus tersebut. Sebelumnya usai diperiksa Jumat dini hari Basuki mengakui memberikan uang kepada Kamal, orang dekat Patrialis. Basuki mengaku memberikan uang kepada Kamal agar dipertemukan dengan Patrialis. Selain itu, Kamal juga menjamin bahwa uji materi Undang-Undang nomor 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan akan dikabulkan oleh MK. Menurut Basuki, ia sudah dua kali memberikan uang kepada Kamal. Transaksi ketiga baru akan dilakukan, namun kasus ini sudah terlanjur tercium oleh KPK. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebuah kapal nelayan bernama Naili 09 yang mengangkut sebanyak 36 orang penumpang dan anak buah kapal dilaporkan terbakar dan tenggelam di perairan Kepulauan Aru, Maluku. Dalam insiden itu, 32 orang dinyatakan selamat setelah ditolong warga, sedangkan 4 orang ABK dinyatakan hilang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Aru, Jamie Haryanto, mengatakan kapal nelayan itu mengalami kecelakaan 7 mil dari Pulau Wasir, Aru Utara, Rabu lalu. Sebelum tenggelam, kapal itu terlebih dahulu terbakar. Kebakaran kapal bersumber dari kamar mesin. Selain mengangkut 26 ABK, kapal itu juga mengangkut 10 pelajar SMK Tuban yang mengikuti praktik di kapal tersebut. Saat kebakaran terjadi, para penumpang dan ABK langsung berenang dengan peralatan seadanya menuju darat. 32 orang dinyatakan selamat setelah ditolong warga, sedangkan 4 orang ABK hilang dalam pencarian. Sudarlun, jumlah korban tewas dari kapal pengangkut TKI ilegal yang karam di Malaysia menjadi 24 orang. 6 jenazah diantaranya sudah teridentifikasi dan siap dipulangkan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikuwanto, mengatakan total 24 jenazah ditemukan, yaitu 17 laki-laki dan 7 perempuan. Sementara itu, korban selamat yang berhasil ditemukan hingga kini ada 8 orang. Mereka terdiri atas 5 orang laki-laki asal Madura dan Batam, serta 2 perempuan asal Madura dan Jawa Timur. Jumlah penumpang kapal naas itu belum pasti, namun diperkirakan 40 orang. Kapal yang karam di Tanjung Leman, Mersing, Johor, Malaysia itu dipastikan berlayar mengangkut TKI ilegal. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan KJRI akan mengurus kepulangan jenazah TKI korban kapal karam Indonesia. Sementara itu, mayoritas korban diidentifikasi berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sudarlun, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa mengatakan 1,4 juta keluarga penerima rastra atau subsidi pangan saat ini telah dikonversikan ke dalam bentuk bantuan pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera Multifungsi. Menteri Kofifa mengatakan dari 1,4 juta penerima yang dikonversi menjadi bantuan pangan sehingga mereka dapat bertransaksi di e-warung untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Menteri Sosial mengatakan pihaknya menargetkan membentuk sebanyak-banyaknya 7.733 elektronik warung gotong royong e-warung untuk melayani penerima bantuan pangan. Layanan e-warung tersebut terbentuk di 45 kota dan 6 kabupaten. Daerah-daerah itulah yang akan mendapatkan layanan bantuan pangan konversi dari subsidi pangan baik di Jawa maupun luar Jawa. Dalam bantuan pangan konversi dari subsidi pangan tersebut, setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat akan memperoleh dana bantuan berupa uang senilai Rp110.000 secara rutin setiap bulan yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Sabtu 28 Januari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.